Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna sahlan idha syi'at. Allahumma faqihna fi dinik. Wa'alimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal amal. Wazidna ilman ya arhamar rahimin. Taib, nuasil fi syarhi kitab Dawabit al-Jarhi wa Ta'dil. Syekh Abdul Aziz bin Muhammad Ali Abdul Latif rahimahullahu ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala al-faslu tsani ta'arudul jarhi wat ta'dil. Ta'arudul jarhi wat ta'dil. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, ta'arud, pertentangan antara al-jarhi wat ta'dil. Naam. Sebenarnya masalah ini, ta'arud, pertentangan antara jarhi wat ta'dil, sudah disinggung ya, sudah termasuk dalam pembahasan terakhir sebelumnya. Berkenaan dengan kapan jarh dan ta'dil itu diterima dalam hal mubham atau mufassarnya. Ya, dalam hal kapan jarh dan ta'dil itu diterima dalam hal mubham dan mufassarnya. Ya, sebenarnya sudah disinggung sebagian bentuknya di situ. Sudah diisyaratkan juga beberapa masail. Dan di sini penulis rahimahullahu ta'ala menjadikannya dalam bahasan yang khusus dan lebih spesifik. Kata rahimahullah, ta'arudul jarhi wa ta'dil. Bagaimana menyikapi ketika terjadi pertentangan antara jarh dan ta'dil? Qala rahimahullah, li ta'arudil jarhi wa ta'dil suratani huma. Kata beliau, bertentangannya atau pertentangan antara al-jarh wa ta'dil itu ada dua bentuk. Huma, yang pertama, awalan, ayyakuna ta'aruduhuma bisudurihima min imamaini fa'aksaru. Yang pertama adalah kalau ta'arudnya, pertentangan antara al-jarhi wa ta'dil berasal dari dua orang imam atau lebih. Yakni yang menjarah berbeda dengan yang menta'dil, beda orangnya. Al-jarh yang menjarah berbeda dengan yang menta'dil. Misalnya Imam Ahmad rahimahullah mensikohkan, Ibnu Ma'in mendhaifkan, Abu Hatim mendhaifkan, Al-Bukhari mensikohkan. Ya, Ibn al-Madini mensiqahkan, Ibn Mahdi, Abdurrahman Ibn Mahdi mendhaifkan. Atau Ibn Ma'in, Ibn al-Madini dan Al-Bukhari mensiqahkan, sementara Ahmad, ya, Ibn Mahdi dan Al-Qattan, Yahya bin Said Al-Qattan mendhaifkan. Ya, ini kalau ini bentuk yang pertama. Yakni ta'arud antara jarh wa ta'dil berasal dari dua orang imam atau lebih. Yakni yang menjarah beda orangnya dengan yang menta'dil. Tsanian, bentuk yang kedua, as-suratu tsaniyah ay yata'arada wa qad sadara min imamin wahid. Pertentangan antara al-jarhi wa ta'dil namun berasal dari satu orang imam. Misalnya Imam Ahmad ditanya tentang seorang perawi, di satu momen beliau mengatakan siqah, di momen lain beliau mengatakan dhaif. Ya. Yakni bentuk yang kedua ini yang menjarah sama orangnya dengan yang menta'dil. Yang menjarah dan yang menta'dil adalah orang yang sama. Di satu waktu Ibnu Ma'in ditanya tentang si fulan, dikatakan fulan laisa bihi ba's, tidak ada masalah. Ya. Kemudian di waktu yang lain Ibnu Ma'in mengatakan fulan siqah terhadap perawi yang sama. Jadi ta'aruf al-jarhi wa ta'dil min kalami imamin wahid, dari satu orang imam. Bagaimana cara menyikapinya? Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal muradu bil jarhi huna al jarhul mufassar. Yang dimaksud dengan, ya, ketika kami mengatakan ta'arud al jarhi wa ta'dil, bertentangan antara jarh wa ta'dil, yang dimaksud dengan jarh dalam pembahasan ini adalah al jarhul mufassar, al jarh al mufassar, bukan al jarh al mubham. Ya, akan disebutkan nanti oleh penulis rahimahullahu ta'ala hukum kalau terjadi pertentangan antara jarh yang mubham atau yang mujmal dengan at-ta'dil. Adapun yang akan beliau bahas pertama di sini adalah ta'arud al-jarhi wa ta'dil, yani al-jarhil mufassar ma'at ta'dil, mutlakan, yakni ta'dil mutlakan, baik ta'dilnya itu mujmal maupun mufassar. Baik ta'dilnya mujmal maupun mufassar. Ketika bertentangan dengan jarh mufassar, maka ada dua bentuk. Ketika bertentangan dengan jarh mufassar, maka ada dua bentuk. Yang pertama, min imamaini fa'aksar. Dan yang kedua, min imamin wahid. Baik, maka dari awal beliau sudah mentambih bahwa yang dimaksud dengan jarh, ketika kami mengatakan ta'aruf al-jarhi wa ta'dil, yakni jarh al-mufassar, ya, jarhul mufassar yu'aridu at-ta'dil mutlak, at-ta'dil al-mutlak, yakni mujmalan au mufassar. Qala rahimahullahu ta'ala, membawakan bentuk yang pertama, yakni kalau ta'aruf al-jarh al-mufassar dengan ta'dil mutlak, ya, itu berasal dari imamaini fa'aksar. Qala rahimahullah, fa'idha ta'aradhul jarhul mufassar ma'at ta'adili bisudurihima min imamaini fa'aksar, fa'madhabul jumhuri taqdimul jarhi ala ta'adili mutlaqan, sawa'un zada adadal, sawa'un zada nam adadul mu'addilina ala adadil mujarrihin au naqasa anhu au istawaya. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, adapun kalau terjadi pertentangan antara jarh mufassar dengan ta'dil, di mana pertentangan ini berasal dari dua orang imam atau lebih, yakni berasal dari orang yang berbeda. Yang menjarh mufassar berbeda orangnya dengan ta'dil, yang menta'dil. Maka di sini beliau rahimahullahu ta'ala membawakan empat pendapat. Beliau rahimahullah membawakan empat pendapat dalam menyikapi ta'arud al-jarhil mufassar, ya, wa ta'dil, ya, bisudurihima min imamain fa'aksar. Ada empat pendapat, ya, beliau bawakan pendapat yang pertama, pendapat jumhur. Kata beliau, qaulul ju' fa'aksaru, afan, fa'madhabul jumhur, adalah taqdimu al-jarhi ala ta'dil mutlaqan. Maka pendapat jumhur ulama adalah mendahulukan al-jarh di atas ta'dil, mendahulukan jarh dibandingkan ta'dil secara mutlak. Secara mutlak. Nah, ini sejalan dengan madhabul jumhur yang sudah disebutkan tentunya, ya, di masalah sebelumnya. Ya, bahwa jumhur memandang ta'dil mutlak, ta'dil mujmal, ta'dil diterima walaupun mujmal, sementara jarah tidak diterima kecuali mufassar. Ya. Itu ketika istiqlal, apalagi ketika terjadi ta'arud. Ketika terjadi ta'arud. Maka jumhur mengatakan, kapan terjadi ta'arud antara al-jarhil mufassar dengan at-ta'dil al-mubham, maka didahulukan ta'dil al-jarh, didahulukan al-jarh alat ta'dil mutlakon. Apa maksudnya mutlakon? Apa maksudnya mutlakon? Yakni baik yang menta'dil ini juga mufassir. Mufassar. Ya. Kapan jarahnya sudah mufassar, maka didahulukan dibandingkan ta'dil mutlakon. Yakni baik ta'dilnya itu mujmal, ya, maupun mufassar. Walaupun ta'dilnya juga mufassar, berhadapan dengan jarah mufassar, tetap didahulukan jarah mufassar. Kemudian baik yang menta'dil jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang menjarah. 6. Ataukah yang menta'dil lebih kurang dibandingkan yang menjarah atau sama jumlahnya. 6. Maka di sini kalau kita rinci keadaannya, kapan jarah mufassar berlawanan dengan ta'dil, bertentangan dengan ta'dil, maka didahulukan jarah mufassar mutlakon indal jumhur. Apa maknanya mutlakon? Yani jarah mufassar didahulukan dibandingkan ta'dil mubham. Ya, dibandingkan ta'dil mubham. Ini kalau bertentangan, ya. Kemudian jarah mufassar didahulukan dibandingkan ta'dil mufassar. Ya, itu makna mutlakon. Ya. Selalu jarah mufassar yang didahulukan, walaupun yang menta'dil juga mufassar. Kemudian jarah mufassar didahulukan dibandingkan ta'dil yang mufassar sekalipun, walaupun jumlah yang menta'dil lebih banyak dibandingkan mufassar. Dibandingkan jarah mufassar. Misalnya yang menta'dil itu ada 5 orang, yang menjarah dengan mufassar 1 orang, maka tetap didahulukan yang 1 orang ini. Ya, walaupun yang menta'dil 5 orang. Awistawaya ataukah au angkas au naqas minhu an naqas anhu atau kurang. Ya. Ya ini lebih banyak saja, lebih kuat jarah mufassar, apalagi kalau jumlah muadil lebih kurang. Yang mentakdil dua orang, yang menjarah mufassar tiga orang. Jelas lebih didahulukan. Awistawaya, yang menjarah lima orang, yang mentakdil tiga orang, yang menjarah tiga orang. Sama, tetap didahulukan jarah mufassar. Maka pada semua keadaan ini, jarah mufassar didahulukan secara mutlak dibandingkan takdil. Ya, ini kalau jarahnya datang dalam keadaan mufassar. 6. Ini merupakan madhabul jumhur, kama qala syekh rahimahullah. Apa alasannya? وَذَلِكَ لِأَنَّ مَعَ الْجَارِحِ زِيَادَةَ عِلْمٍ بِخَوْفِي حَالِ الرَّوِي لَمْ يَطَّلِ عَلَيْهَا الْمُعَدِّلُ. Hal itu dikarenakan yang menjarah, ya, yang menjarah itu punya tambahan ilmu, ya, punya tambahan ilmu yang tidak yang tersembunyi berkenaan dengan keadaan perawi, yang tidak diketahui oleh al-mu'addil, yang mentakdil. Fal jarihu musaddiqun lil mu'addili fi fil hali dhahira wa mubayyinun li hali rawi al khafiyah. Maka sebenarnya al-jarih itu membenarkan ucapan al-musaddiq, ya afwan, membenarkan ucapan al-mu'addil secara zahir, namun dia menjelaskan keadaan rawi yang tersembunyi. Iya. Jelas ya, jadi yakni al-musbit muqaddam 'ala an-nafi. Iya, alladhi ya'lam hujja 'ala man lam ya'lam atau man la ya'lam. Ya, ini inti dari dalil pendapat jumhur al-ulama. Summa qala rahimahullah wa sammata salasatu aqwalin ukhra fima idza zada 'adadul mu'addilin 'ala 'adadil jarihin. 6. Baik, ini masalah yang tersendiri ya. Masalah yang tersendiri, kita bahas. Nah, jadi kesimpulan, kalau jarahnya mufassar, lantas ta'dil, bertentangan dengan ta'dil, maka didahulukan jarah mufassar secara mutlak. Baik ta'dilnya mujmal, maupun ta'dilnya juga mufassar. Ya, baik jumlah yang menta'dil yang menjarah sama, atau yang menta'dil lebih sedikit dibandingkan yang menjarah. 6. Kemudian di sini satu permasalahan, yaitu bagaimana kalau yang mentakdil jumlahnya lebih banyak. Dari awal sudah beliau isyaratkan bahwa tetap saja jarah didahulukan. Yang menjarah mufassar cuma dua orang, yang mentakdil enam orang. Ya, sudah berlalu, qaul jumhur tetap didahulukan dua orang. Karena dia jarah mufassar, walaupun yang mentakdil lima orang. Namun khusus untuk masalah terakhir ini ada khilaf. Jelas sampai sini ya? Khusus untuk masalah terakhir ini ada khilaf. Nah, kata beliau, ada tiga pendapat lain dalam masalah kalau yang jumlah yang mentakdil lebih banyak dibandingkan jumlah yang menjarah. Ya, ada tiga pendapat lain khusus dalam permasalahan kalau jumlah yang mentakdil lebih banyak dibandingkan jumlah yang menjarah. Walaupun jarahnya mufassar, tapi jumlahnya lebih sedikit. Yang menjarah lebih sedikit, sementara yang mentakdil lebih banyak. Ya, pendapat jumhur sudah disebutkan, tetap didahulukan apa al-jarah al-mufassar. Walaupun jumlah yang menjarah lebih sedikit dibandingkan yang muadil. Tapi ada pendapat lain, kata beliau. Ada tiga pendapat. Hiya, ma hakahul khatibul baghdadiyu. Taib. Sebelumnya, di sini ada di Hamish nomor 2, ketika penulis rahimahullah mengomentari pendapat jumhur. Afwan, sebelum kita lanjut ke tiga pendapat ini. Ya. Disebutkan madhabul jumhur adalah taqdimul jarah al-mufassar ala ta'dili mutlaqan, secara mutlak. Kata penulis rahimahullah dalam Hamish nomor 2, istathnal fuqaha'u min dhalika halatain yuqaddamu fihima ta'dilu alal jarhil mufassar. Para fuqaha mengecualikan dua keadaan di mana ta'dil tetap didahulukan dibandingkan jarah mufassar. Jadi asalnya adalah taqdim al-jarah mufassar ala ta'dil al-mutlaq. Tapi dikecualikan pada dua keadaan yang diberlakukan adalah at-ta'dil, ya, didahulukan ta'dil dibandingkan jarah mufassar. Huma. Wahuma, keadaan yang pertama, idza qala al-mu'addil araftu as-sabab alladhi dzakarahu al-jarihu fi ar-rawi walakinahu taba minhu wa hasanat haluhu. Misalnya ada dua orang yang menjarah, dijarah, misalnya dikatakan dia fulan apa? Yakhtalit, mukhtalit. Fulan apa? Mukhtalit. Ini jarah dan jarahnya mufassar. Kenapa? Karena ikhtilat mengarah kepada dhabt. Fulan mukhtalit. Kemudian datang si penjarih, apa si muadil, menegaskan, dia bilang, saya tahu sebab dia dijarah, yaitu karena dia mukhtalit. Tapi, ya, akan tetapi, kritikan tersebut atau jarah tersebut tidak mengenai dalam permasalahan ini. Misalnya dia bilang, dia memang mukhtalit, tapi yang meriwayatkan dari dia dalam hadis ini adalah muridnya sebelum dia ikhtilaf. Ya, murid yang meriwayatkan dari dia sebelum ikhtilaf. Maka yang seperti ini didahulukan ucapan orang yang mentakdil. Jelas sampai sini? Misalnya dikatakan ada dua orang yang menjarah, dikatakan fulan mukhtalit. Kemudian yang mentakdil mengatakan memang mukhtalit, saya tahu mukhtalit, tapi muridnya di hadis ini adalah termasuk murid yang meriwayatkan sebelum dia ikhtilaf. Maka di sini dia tahu apa sebab jarahnya dan dia katakan bahwa untuk hadis ini jarah itu tidak masuk. Nah, yang seperti ini didahulukan takdil. Demikian pula kalau yang menjarah dikatakan fulan fasik. Kenapa? Lishurbihi al-khamar. Lishurbihi al-khamar. Ini kan jarah mufassar. Syurbil khamar. Ini jarah mufassar. Tertuju kepada adalah. Kemudian si yang mentakdil mengatakan, iya saya tahu dia dulu minum khamar, tapi sekarang dia sudah tobat, tidak minum khamar lagi. Makanya saya sikohkan dia. Maka dalam keadaan seperti ini, al-mu'addil atau qaul al-mu'addil, ucapan yang mentakdil lebih didahulukan dibandingkan yang menjarah walaupun mufassar. Kapan keadaan yang pertama? Yaitu kalau si mu'addil mengetahui sisi kritikan ya dari jarah mufassar tersebut, dia tahu dan dia menyatakan bahwa hadis ini tidak termasuk. Ataukah si fulan memang dulu seperti itu, tapi sekarang dia sudah taubat, bagus taubatnya dan makanya saya mensikohkannya. Dalam keadaan seperti ini, maka kita katakan tambahan ilmu sekarang dimiliki oleh al-mu'addil, bukan oleh al-jarih. Ya? Si al-jarih tahunya dia fasik, meminum khamar. Si mu'addil mengatakan, iya betul, dulu, sekarang sudah taubat. Berarti apa? Yang memiliki ziyadatul ilmi sekarang adalah al-mu'addil, bukan lagi al-jarih. Karena al-jari tidak mengetahui taubatnya dia. Jelas ya? Maka dalam keadaan seperti ini, al-musbit muqaddam ala nafi wal-ladhi ya'lam hujja ala mallam ya'lam. Ya, malla ya'lam. Baik, ini keadaan yang pertama. Kemudian beliau membawakan masalah khilaf dalam masalah kadzib ala nabi. Kalau ada orang ditolak hadisnya dikatakan fulan kadzab. Kemudian ini kan jarah mufassar, kadzab. Ya. Kemudian datang si mu'addil mengatakan, saya tahu dia pernah berdusta atas nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi sekarang dia sudah tobat, makanya saya mensikohkan. Ini kembali kepada masalah akan datang nanti, apakah qabul, apakah taubat taubat al-kadzab itu diterima atau tidak. Saya ati bayanuh insyaAllah. Kemudian keadaan yang kedua yang dikecualikan, iza nafal mu'addilu kalam al-jarih bitariqin mu'tabarin yadullu yaqinan ala butlani sababil jarhi wa kaunul jarihu wahiman fi ma qalahu. Ya. Keadaan yang kedua, takdil didahulukan dibandingkan jarah mufassar. Kalau si muadil ya menafikan, menolak ucapan penjarah dengan membawakan apa, dengan cara yang mu'tabar. Ya, dia menolaknya dengan membawakan bukti ataupun saksi dan semacamnya. Yang jelas dia menolaknya dengan tariq mu'tabar, dengan cara yang benar. Yang mana bukti tersebut ya dulu yakinan, menunjukkan secara yakin akan batilnya, yakni akan salahnya sebab jarah yang dinyatakan oleh al-jarih. Ya, sehingga dengan demikian bisa dikatakan bahwa al-jarih ini wahim, dia keliru dalam jarahnya. Misalnya orang yang menjarah mengatakan inna fulanan qatala fulanan yauma kadza. Si fulan membunuh si fulan pada hari ini. Pada hari tertentu, tanggal sekian misalnya, disebut tanggal, disebut hari. Kemudian al-mu'addil mengatakan, ana ra'aitu hayyan ba'da dzalikal yaum. Wah, tidak benar kalau si fulan membunuh si fulan pada hari itu. Kenapa? Karena saya lihat yang kamu katakan dia dibunuh, yang kamu klaim bahwa dia itu dibunuh, saya lihat dia masih hidup setelah hari itu. Berarti apa? Kamu salah. Ya, kamu salah. Nah, ini bentuk yang kedua diterima ta'dil dibandingkan al-jarah al-mufassar. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Taib, jadi intinya di sini jarh mufassar didahulukan dibandingkan ta'dil mutlaqan indal jumhur, kecuali, intinya sebenarnya dua ini sama saja, intinya kecuali kalau mu'addil memiliki ziyadatul ilm yang tidak dimiliki oleh siapa? Tidak dimiliki oleh al-jarih. Dalam keadaan seperti itu, maka at-ta'dil al-mubham muqaddam ala al-jarh al-mufassar. Ya Allah Ta'ala a'lam bisawab. 6. Kemudian kita kembali ke masalah asal tadi, bahwa pendapat jumhur menerima jarh mufassar ya, dan menolak ta'dil secara mutlak. 6. Kemudian beliau membawakan perbedaan pendapat di kalangan ulama pada satu kasus, pada satu keadaan. Kapan? Kalau yang jumlah yang menta'dil lebih banyak dibandingkan yang menjarah. Kata beliau rahimahullah, wa sammata salasatu akhwalin, ada tiga pendapat ukhra, fima idza zada adadul mu'addilin ala adadil jarihin. Khusus dalam satu permasalahan, yaitu kalau jumlah yang menta'dil lebih banyak dibandingkan jumlah yang menjarah. Hiya. Tiga pendapat tersebut adalah, yang pertama, mahakahul khatibul baghdadiyu rahimahullah amtawaifatim min ahlil ilm. Ya, pendapat sebagian ahlul ilm dihikayatkan oleh al-khatib, di mana mereka mengatakan, yuqaddamu ta'dilu alal jarh. Kalau jumlah yang menta'dil lebih banyak dibandingkan yang menjarah, maka didahulukan ta'dil. Yang menta'dil 5 orang, yang menjarah 1 orang, walaupun mufassar. Yang menjarah 1 orang walaupun mufassar, tapi yang menta'dil 5 orang, maka didahulukan ta'dil. Ini pendapat sekelompok ulama, ya, yang dikutip oleh Al-Khatib. Kenapa? Alasannya, وَذَلِكَ لِأَنَّ كَسْرَةَ الْمُعَدِّلِينَ تُقْوِي حَالَهُمْ وَتُوْجِبُ الْعَمَلَ بِخَبَرِهِمْ. Ya. Dikarenakan, ketika jumlah mu'addil lebih banyak, maka itu memberikan faedah takwiyah, menguatkan keadaan perawi yang dijarah tersebut, dan mewajibkan kita mengamalkan hadisnya. Idil kasratu tufidu ghalabata dhanni bisubuti dhalikal hukum. Dikarenakan jumlah yang banyak itu memberikan faedah ghalabata dhann, ya, dugaan besar akan sabitnya hukum hadis tersebut. Wa qillatul jarihin tudha'ifu khabarahum, dan sedikitnya orang yang menjarah itu membuat jarah mereka menjadi lemah. Ya, membuat jarah mereka menjadi lemah. Yani khabar di sini maksudnya khabar ta'dil maksudnya. Bukan hadis ya, khabar ta'dil maksudnya. Kita amalkan khabarnya, yani kita amalkan ta'dilnya. Ya. Ini sama seperti kalau ada hadis dhaif. Hadis dhaif sendirian ditolak. Tapi ketika hadis dhaif ini datang dalam banyak jalan, maka banyaknya jalan ini yaksibulahu kuwatan. Ya kan? Mendatangkan kekuatan pada hadis dhaif ini sehingga naik ke derajat hasan li ghairihi. Nah, hasan li ghairihi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, apa? Wastashhidu shahidaini min rijalikum fa illam yakuna rajulaini fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna minasy syuhada an tadilla ihdahuma fa tudzakkira ihdahuma al-ukhra. Nah, bahwa asal perempuan khabarnya atau persaksiannya enggak diterima dalam jual beli. Tapi dia setara dengan satu orang perempuan ya. Tapi kalau setara dengan dua perempuan, dia setara dengan satu laki-laki kekuatannya. Nah, jadi maksudnya di sini, walaupun jarah mufassar kuat, ya, tapi jumlah dia sedikit, sementara yang mentakdil lebih banyak jumlahnya. Ya, maka banyaknya ini, ya, banyaknya yang mentakdil ini memberikan nilai plus bagi takdilnya sehingga takdil didahulukan. Ini pendapat yang pertama. Atau kalau kita hitung pendapat jumhur, ya sudah pendapat yang kedua. Karena pendapat jumhur tetap kekeh dengan mengatakan bahwa jarah mufassar tetap didahulukan dibandingkan ta'dil secara mutlak. Walaupun yang menta'dil jumlahnya lebih banyak. Nah, pendapat yang kedua ini, ta'ifatu min ahlil ilm. Pendapat yang ketiga, mahakahul qini rahimahullahu ta'ala. Mahakahul bulqini rahimahullah. Yuqaddimu qawlul ahfadhi min al-a'immatil mukhtalifin. Al-Bulqini rahimahullah mengatakan, yang didahulukan, kita enggak melihat kuantitasnya, tapi dilihat kualitasnya, yakni siapa yang paling ahfaz, ya, yang memang lebih pakar dibandingkan yang lain, di antara imam yang mukhtalafun fihi, apa mukhtalifun al-mukhtalifin, yang berbeda pendapat. Semisal kita mengetahui tentunya, ya, bahwa orang-orang yang muadil, al-jarih dan al-muadil, ini tentunya tidak satu tingkatan. Para ulama yang menjarih, ya, demikian pula ulama yang al-muadilin, ini mereka tidak ada satu tingkatan. Ada yang lebih pakar dibandingkan yang lain. Lebih pakar dibandingkan yang lain. Nah, jelas ya. Misalnya Abu Dawud rahimahullah ada kalam terhadap jarh wa ta'dil, tapi status beliau dalam masalah ini tidak seperti misalnya Ali bin al-Madini. Tidak seperti Ali bin al-Madini. Jelas ya? Atau misalnya Ibn Abi Hatim rahimahullah, pendapat independen beliau sendiri. Tentunya tidak sama seperti imam seperti Abdurrahman bin Mahdi. Ya. Dan seterusnya. Jadi mereka mengatakan yang didahulukan adalah al-ahfad, yakni yang paling pakar dalam bidang ini. Walaupun yang menjara, kalau yang menjara satu orang, yang mentakdil tiga orang, tapi tiga orang ini lebih biasa, sementara satu orang ini ahfad, lebih pakar di bidang ini, maka ucapan dia didahulukan. Walaupun dia sendirian. Demikian pula sebaliknya, kalau qaul al-mu'addil, di situ ada imam yang lebih pakar dibandingkan semua yang menjarah, maka didahulukan yang ta'dil. Maka di sini tidak dilihat jumlahnya, tapi dilihat adalah kualitas mereka yang menjarah dan yang menta'dil. Kata beliau rahimahullah, yuqaddamu qawlul ahfad minal a'immatil mukhtalifin. Apa alasannya? Wa yumkinu tawjihuhu. Alasannya, bisa kita katakan, bi'anna la'immata laisu ala darajatin wahidah minal irtila'i ala ahwali ruwati ammatan. Bisa kita katakan, karena para a'immah, mereka tidak sama derajatnya semua, tingkatannya semua dalam hal mengetahui keadaan perawi. Bal minhum man takallama fi aktsari ruwat ka Ibnu Ma'in wa Abi Hatim, wa minhum man takallama fi katsiri min ar-ruwat kal Imam Malik wa Syu'bah bin al-Hajjaj, wa minhum man takallama fi ar-rajul ba'da ar-rajul ka Sufyan bin Uyainah wa Imam Syafi'i. Naam. Maka tentunya ketika terjadi pertentangan antara jarahnya, ya, masalan Abu Hatim dengan takdilnya Syafi'i, menurut pendapat ini didahulukan Abu Hatim, karena Abu Hatim ahfad dibandingkan Syafi'i rahimahullah, dan lebih pakar di bidangnya, lebih banyak komentarnya dalam hal ini, lebih mengetahui tentang ahwalur ruwat. Kata beliau, pertimbangannya adalah karena para ulama yang berbicara dalam masalah ini berbeda-beda tingkatannya. Bal minhum man takallama fi aktsari ruwat, di antara mereka ada yang berkomentar pada kebanyakan perawi seperti Ibnu Ma'in dan Abu Hatim Ar-Razi. Ya. Kemudian di antara mereka ada yang takallama fi katsiri min ar-ruwat. Dia tidak mengomentari kebanyakan ruwat, tapi termasuk banyaklah. Banyak tapi tidak kebanyakan perawi. Kal Imam Malik wa Syu'bah bin al-Hajjaj. Dan di antara mereka ada yang aqwal jarh wa ta'dilnya hanya pada sebagian perawi, satu persatu perawi saja. Yani kalau dia ini jarang kita dapati ucapannya pada perawi. Dia hanya muncul, dia hanya dikutip ucapannya pada perawi-perawi tertentu saja. Tidak banyak. Ka Sufyan bin Uyainah wal Imam Syafi'i. Sufyan bin Uyainah wal Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Naam. Wa qad yakunu fihim man huwa aktsar ma'rifatan bi hali dhalika rawi khususi. Dan kata beliau, ya, di antara mereka ada yang lebih banyak pengetahuannya berkenaan dengan perawi tertentu secara khusus. 6. Misalnya masalan An-Nasa'i rahimahullahu taala. Ya, An-Nasa'i rahimahullah menjarah seorang perawi. Yang mana perawi ini disikohkan oleh Al-Bukhari. Ya. Disikohkan oleh Al-Bukhari. Atau kita dapatkan An-Nasa'i lah, karena An-Nasa'i dengan Bukhari beda tingkatan tentunya. Masalan yang seperti Al-Bukhari Abu Hatim misalnya. Abu Hatim mengkritisi seorang perawi. Ya, yang kemudian Al-Bukhari mensikohkan. Mensikohkan. Kalau kita lihat dari sisi kekuatan, Bukhari dengan Abu Hatim tentunya selevel. Ya. Dalam masalah jarh wa ta'dil maksudnya, selevel. Nah. Namun, perawi yang dibicarakan ini adalah gurunya Al-Bukhari. Dia berjumpa langsung dengannya, sementara Abu Hatim Ar-Razi tidak pernah berjumpa dengan orang yang dikritik tersebut. Yang dikritik kebetulan gurunya Al-Bukhari. Maka tentunya dalam hal ini ucapan Bukhari lebih didahulukan dibandingkan Abu Hatim. Kenapa? Abu Hatim mengkritik perawi yang dia tidak pernah ketemu. Dia cuma hanya dia hanya mengetahui keadaannya lewat i'tibar riwayatnya saja. Masalan. Sementara Al-Bukhari bermuamalah dengannya, tiap hari ketemu dengannya masalan. Tentunya dia a'lam bidzalikar rawi dibandingkan Abu Hatim karena gurunya langsung. Jelas ya? Atau sebaliknya, Al-Bukhari rahimahullah mengkritik seorang perawi. Ya? Mensikahkan seorang perawi. Kemudian Abu Hatim mendhaifkan. Nah, rawi yang dikritik ini, yang dibicarakan ini, dia adalah penduduk kota Rai. Ya, penduduk kota Rai, ya, ini nisbatnya Ar-Razi juga. Maka dalam keadaan seperti ini tentunya, didahulukan ucapannya Abu Hatim. Kenapa? Karena yang sedang dibicarakan adalah penduduk kota, penduduk negerinya sendiri, dari negeri Rai. Dikatakan ahlul balad, apa, atau ar-rajul a'lamu bi ahli baladihi min ghairihi. Bahwa seorang itu lebih kenal dengan penduduk satu kampungnya dibandingkan orang luar kota. Ya. Maka ini yang dimaksud oleh beliau rahimahullah, wa qad yakunu fihim man huwa aktsaru ma'rifatan bihali rawi bi khususihi. Terkadang ada Abu Hatim dan Bukhari misalnya, di satu sisi kita di satu kasus kita dahulukan Bukhari dibandingkan Abu Hatim, di sisi lain dahulukan Abu Hatim dibandingkan Bukhari. Maka pendapat yang kedua ini berputar di atas qara'in. Yakni apa qara'in dalam hal dalam masalah al-hifd, atau qara'in dalam hal ittila' dalam ahwalur ruwat, atau qorinah yang berkenaan dengan khususiah seorang perawi, misalnya dia ahlul balad dan semacamnya. Salisan, pendapat yang ketiga, mahakus sakhawiyu an ibn al-hajibi rahimahullahu ta'ala annahuma yata'aradani fala yuqaddamu ahaduhuma alal akhar illa bimurajjih. Pendapat yang ketiga, kutipan as-sakhawi dari ibn al-hajib, yakni zahirnya tawakuf, karena dikatakan tatkala keduanya bertentangan, maka tidak boleh kita dahulukan keduanya sampai ada murajjih. Ini tawakuf sampai ada murajjih. Ya. Cuma kalau murajjih ini, ya bisa jadi kembalinya kepada poin yang kedua nanti. Ya. Salah satu poin yang bisa murajjihkan, yang membuat kita bisa murajjihkan adalah poin yang kedua tadi. Ada qara'in. Nah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini tiga pendapat. Wadhalika, pendapat yang ketiga alasannya, wadhalika li'anna ma'al mu'addili ziyadata quwatin bil kasrah wa ma'al jarihi ziyadatu quwatin bil itila'i lal batin. Ibn al-Hajib tidak merujihkan. Kenapa? Karena masing-masing ada keunggulannya. Si mu'addil keunggulannya adalah lebih banyak yang mentadil. Sementara yang menjarah keunggulannya adalah ziyadatul ilm. Dia tahu apa yang tidak ditahu oleh mu'addil. Maka tatkala masing-masing punya kekuatan, ya, maka ditawakuf sampai apa ada murajjih. Kesimpulannya, dari empat pendapat ini kata beliau, warrajihu annal asla taqdimul jarhil mufassari ala ta'dil. Asalnya adalah, ya, kata beliau, yang rajih dari empat pendapat ini, yakni pendapat jumhur serta dengan tiga pendapat setelahnya, kalau jarh mufassar bertentangan dengan al-mu'addil, ya, kesimpulannya adalah tetap asalnya adalah didahulukan jarh mufassar dibandingkan ta'dil. Lakin dzalika laisa ala itlaqih. Laisa ala itlaqih. Ini hukum tidak berlaku secara mutlak. Bal huwa muqayyadun bi dawabitil jarh wa ta'dil. Namun tetap dibatasi dan dikaitkan dengan dawabit jarh wa ta'dil yang akan datang nanti di pembahasan berikutnya. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kama sayati bi'aunillahi ta'ala. Baik. Jadi ini bertentangan dengan apa berkenaan maksud saya, berkenaan dengan masalah ini, kita sudah singgung sebagian di antaranya ya. Sudah singgung dia sebagian di antaranya. Bahwa tidak serta-merta karena yang menjarah itu mufassar, kemudian yang mentakdil mubham, langsung otomatis diambil jarah mufassar dan ditinggalkan, ditolak takdil sama sekali. Enggak demikian. Jelas ya? Ya. Dikarenakan ada qara'in. Bahkan kita sebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar sendiri rahimahullahu taala yang pendapatnya ya dikatakan takdim apa menerima ta'dil yang mubham dan mufassar dirinci dengan rincian yang sudah disebutkan, beliau pun ya dari kalau kita lihat pendapat-pendapat yang disebutkan penulis di sini tidak ada yang beliau tidak menyebutkan adanya thariqatul jama' di antara keduanya. Tidak ada thariqatul jama' ketika terjadi ta'aruf antara imamaini fa aksar. Nah, dan yang menjadi amalan kebiasaan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam sebagaimana dalam takrib bahwa ketika terjadi ta'arud seperti ini antara jarah mufassar dengan ta'dil mubham, beliau mengambil jalan tengah dengan mengatakan fulan saduq. Fulan apa? Fulan saduq. Tidak diambil jarh mufassar secara mutlak dan juga tidak ditinggalkan apa? Ta'dil mubham secara mutlak. Tidak ditinggalkan. Beliau lebih memilih mengambil jalan tengah yaitu apa? Apa saduq misalnya atau la ba'sa bihi. Ya, atau yang setara dengan derajat hasanul hadis. 6. Kemudian pendapat yang mengatakan bahwa kapan jarh mufassar didahulukan dibandingkan ta'dil mubham secara mutlak, yang ini merupakan qaul jumhur. Ini apa ada iskal di dalam apa pendapat ini ya. Iya. Kenapa? Karena menelantarkan ta'dil walaupun mubham ditelantarkan secara mutlak, enggak dipakai sama sekali. Ketika ada jarh mufassar, ini tidak ada bedanya dengan rawi yang majhul, kemudian ada jarh mufassar. Ada jarh, misalnya begini, saya kasih contoh. Ada seorang perawi tidak ada yang mentakdil dia. Ada seorang perawi tidak ada yang mentakdil dia. Kemudian ada jarh kepadanya dengan jarh mufassar. Dia dijarah dengan jarah mufassar dan tidak ada yang mentakdil. Apa yang diambil? Tentunya jelas jarah mufassar karena tidak ada takdil, kan begitu ya. Ada perawi tidak ada yang mentakdil, yang ada adalah jarah mufassar. Ya jelas jarah mufassar diamalkan. Ini keadaan yang pertama. Tanpa jarah mufassar dia majhul karena tidak ada takdil padanya. Yang ada adalah jarah mufassar, maka diambil jarah mufassar. Keadaan yang kedua, ada seorang perawi Dia ditakdil oleh para ulama, oleh sebagian ulama. Tapi takdilnya mubham, takdilnya mujmal. Kemudian datang mufassar. Kata pendapat jumhur, tetap yang diambil jarah mufassar. Tapi kita katakan kalau begitu apa bedanya dengan bentuk yang pertama? Berarti disamakan antara rawi yang asalnya majhul, kemudian ada yang menjarah, dengan rawi yang asalnya ada yang mentakdil tapi mubham. Ya, lantas ada jarah mufassar, berarti hukumnya sama. Terus apa bedanya kan begitu? Kalau kita mengatakan bahwa jarah mufassar selalu didahulukan di atas ta'dil secara mutlak, maka ini akan ada iskal seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, jelas sampai sini? Ada iskal seperti yang disebutkan tadi. 6. Ditambah lagi sudah disebutkan sebelumnya bahwasanya tafsir jarah dalam buku-buku jarah wa ta'dil itu sedikit. Ya, ta'dil jarh jelas ya. Ta'dil jarh dalam kutub al-jarh wa ta'dil sedikit. 6. Kebanyakannya adalah jarh mubham. Jarh mujmal. 6. Karena itulah apa yang ditempuh oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala ini apa namanya? Lahu wijhatun nadhar tentunya bahwa tidak bisa kita samakan antara rawi yang tidak ada yang mentakdil kemudian datang jarh mufassar dengan orang yang sudah ditakdil kemudian datang jarh mufassar. Dalam dua keadaan kita dahulukan jarah mufassar. Terus apa bedanya rawi majhul dengan rawi yang sudah ada tausik padanya? Nah, karena itulah Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah cenderung mengompromikan keduanya. Beliau tidak mengambil jarah mufassar secara mutlak, tapi juga tidak meninggalkan ta'dil mubaham secara mutlak. Beliau mengatakan saduq. Ya, dan ini apa langkah yang paling tepat dalam masalah ini? Wallahu ta'ala alam bisawab. 6. Kemudian, kalau beralasan misalnya begini. Kalau seorang beralasan kenapa jarah mufassar didahulukan dibandingkan ta'dil mubham, ya, dibandingkan ta'dil mubham. Kalau alasannya adalah karena dijarah, kenapa jarah harus mufassar? Alasannya karena biasanya terkadang ada orang yang menjarah, ya, orang-orang yang tidak layak dijarah sehingga harus ditafsirkan. Karena terkadang ada orang yang menjarah tapi sebenarnya bukan sebabul jarah. Maka butuh ditafsir. Maka kita katakan di ta'dil juga ada seperti itu. Sudah kita sebutkan kemarin sebagian kasus di kalangan para ulama di mana ada ulama yang mentakdil perawi bukan dengan sebab ta'dil. Misalnya kemarin Ahmad bin Yunus mentakdil Abdullah Al-Umari karena janggutnya. Ya kan? Karena janggutnya. Imam Malik meriwayatkan dari Abdul Karim Ibn Abil Makhari karena apa? Dia lama duduk di masjid. Ini juga ta'dil dengan sebab yang bukan ta'dil. Nah, kalau jarah dituntut harus mufassar gara-gara itu, maka ta'dil seharusnya juga dituntut mufassar. Ya, Seharusnya takdil juga dituntut mufassar. Nah, ala kulli hal, intinya di sini yang ingin ditekankan adalah bahwa tidak bisa kita menggugurkan takdil walaupun mubham dia, tidak bisa digugurkan secara mutlak hanya karena dia bertentangan dengan jarah mufassar. Dan amaliyah para ulama menunjukkan apa? Tidak menunjukkan hal seperti itu. Jelas ya? Wallahu taala alam bissawab. Baik, ini kesimpulan ya, masalah yang pertama, yakni terjadi ta'arud al-jarhi wa ta'dil dari dua orang imam di mana jarahnya mufassar dan ta'dilnya mutlak, yakni baik mufassar maupun mubham. Ya. Wallahu taala alam bissawab. Dan tentunya seperti yang dikatakan oleh penulis, tidak sesimpel tadi. Tidak mesti juga serta-merta kita langsung mengambil kompromi, langsung jalan tengah seperti jalannya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Enggak juga kita katakan seperti itu. Karena ada beberapa qorain yang kita sudah sebutkan tadi. Kita bisa mempertimbangkan juga kalamnya Al-Bulqini rahimahullahu ta'ala. Yakni bahwa siapa yang lebih paham tentang halur rawi didahulukan dibandingkan yang kurang paham. Ya. Kalau yang menjarah, walaupun jarahnya mufassar, kemudian yang mentakdil, takdilnya mubham, ya. Namun yang mentakdil ini ahfad, lebih paham tentang perawi dibandingkan yang menjarah. Kita katakan apa? Ini al-mu'addil, walaupun mubham, tapi yang berbicara di sini pakar. Tidak mungkin dia ngasal mentakdil perawi. Ya. Tidak mungkin dia mentakdil perawi, kecuali setelah dia mengetahui keadaan perawinya, jarhan wa ta'dilan. Maka ini juga bisa menjadi apa? Bisa menjadi nilai plus untuk kita mempertimbangkan jarah walaupun mubham, dikarenakan yang berbicara padanya adalah seorang arif bi asbabil jarhi wa ta'dil. Kemudian juga kita bisa berbicara mengenai tadi apa? Kaidah masalah ahlul balad atau rajul a'lamu bi ahli baladihi. Ini juga bisa menjadi qarain. Ya. Tidak selamanya apa? Jarah mufassar didahulukan dibandingkan apa? Ta'dil mubham. Ya. Nah, demikian pula apa? Misalnya apa? Kalamul aqran ba'dha ba'd, kritik antara sesama aqran. Ini juga bisa dijadikan pertimbangan bahwa kalamul aqran secara umum yutwa wala yurwa. Ya. Kemudian juga adanya perbedaan dalam masalah mazhab. Ini semua menjadi qarain yang menjadikan masalah pertentangan jarh wa ta'dil tidak sesimpel yang disebutkan di sini. Ya, ala kulli hal, intinya ini namanya kitab dasar. Ya, maka di sini hanya disebutkan madzhab secara global. Secara global. Ya, dan seperti kata Syekh Abdul Karim Al-Khudair hafizahullahu taala bahwa seorang mubtadiin, seorang pemula dalam hal ini, ya, dalam ketika dia ingin menerapkan suatu kaidah atau mengambil pengamalan dalam suatu masalah, maka selayaknya dia memilih salah satu pendapat dulu. Dia terapkan sambil melatih kemampuannya untuk melihat qarain. Maka di sini bagi pemula dianjurkan bagi dia untuk mengamalkan qaul jumhur dulu. Yakni jarah mufassar selalu didahulukan dibandingkan qaul dibandingkan apa? Ta'dil mubham secara mutlak itu dulu sambil belajar mengenali qarain. Karena amaliyah para ulama mutaqaddimin itu yajri au yaduru ma'al qarain. Seperti yang kita sebutkan tadi beberapa qarain. Nah, mengetahui qarain dan mempertimbangkannya ini tidak bisa dilakukan oleh mubtadiin, oleh pemula. Dia butuh membentuk malakah di dalam dirinya. Nah, membentuk malakah ini dibutuhkan suatu aturan baku yang tidak bukan aturan yang tidak tetap, yang berubah-ubah. Karena itulah dianjurkan bagi pemula untuk memilih salah satu mazhab dalam masalah ini, kemudian dia menerapkan di awal-awal belajarnya sampai dia punya malakah ya, menentukan qarain atau melihat qarain. Maka dalam hal ini yang paling aula adalah pendapat jumhur tentunya. Ya, pendapat jumhur yang mengatakan bahwa jarah mufassar muqaddam ala ta'dil al-mubham. Ini dari sisi amaliyah bagi seorang pemula. Wallahu taala alam bissawab. Taib, ini semua pembahasan berkenaan dengan jarah mufassar bertentangan dengan ta'dil mubham. Nah, sekarang masalah yang kedua, wa amma idza ta'aradul jarhul mubham ma'at ta'dil. Adapun kalau jarah mubham bertentangan dengan ta'dil, faqad haka as-Sakhawi an Abil Hajjaj al-Mizzi rahimahullahu ta'ala wa ghairihi anna at-ta'dila muqaddamun 'alal jarhil mubham. As-Sakhawi mengutip dari Al-Mizzi rahimahullah bahwa ta'dil didahulukan dibandingkan jarah yang mubham. Tapi lagi-lagi, lakin laisa dzalika 'ala itlaqihi aidan. Ini juga tidak berlaku secara mutlak. Fa inna tawthiqal imamil mutasahil la yuqaddamu ala jarhil imamil mu'tadil. Karena tawthiq dari imam yang mutasahil tidak didahulukan dibandingkan jarahnya imam yang mu'tadil. Wa sayati insyaallah taala bayan berkenaan dengan para imam yang mutasahil, mutasyaddid dan mu'tadil dalam masalah al-jarhi wa ta'dil. 6. Jadi ala kulli hal intinya juga ini kaidah asal, kaidah umum seperti ini, maka untuk awal kita terapkan kaidah asal, walaupun sekali lagi kata beliau inda tahqiq ini laisa ala itlaqihi, karena mempertimbangkan banyak qarain yang lain. Nah, Allahu taala alam bisawab. Qarain ini semua akan disinggung nanti oleh beliau rahimahullahu taala dalam apa pembahasan selanjutnya berkenaan dengan dawabit yang perlu diperhatikan ketika terjadi ta'arud antara al-jarhi wa ta'dil. 6. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib naktai biadal qadar ul ilmu indallah. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima'allamana. Innahu waliyu dhalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.